الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alikhwah rahimakumullah. Terakhir kita telah sampai pada pembahasan hijrah. Dengan beberapa kesimpulan definisi hijrah yang dimaksudkan, hukum hijrah itu sendiri, dan sampai kapan masa hijrah itu. Telah kita ketahui bahwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, al-intiqal, berpindah, min baladi syirki ila baladi islam, dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan perpindahan ini mengharuskan menetap di negeri Islam, walaupun negeri yang asalnya negeri syirik itu telah menjadi negeri Islam, sebagaimana kondisi para sahabat, ya bahkan kondisi Rasulullah SAW. Nabi SAW sangat cinta kepada Mekah, ya. Itu pun ketika Mekah sudah menjadi negeri Islam, tetap beliau SAW kembali ke Madinah, darul hijrah, ke negeri hijrah. Dan hukum hijrah ini adalah kewajiban bagi setiap umat. Kewajiban bagi setiap umat hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan hijrah ini terus menerus sampai hari kiamat. Dengan hadis, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'ash syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan pernah terputus sampai taubat terputus, dan taubat tidak akan pernah terputus sampai matahari tempat dari tempat terbenamnya. Al-Syeikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, setelah pembahasan ini, menyebutkan beberapa ilmu yang sangat penting bagi kita, beberapa permasalahan atau pembahasan yang sangat penting bagi kita, yaitu kita bacakan. Kata beliau, nadhkuru huna hukma as-safari ila biladil kufur. Di sini kami akan menyebutkan hukum safar, melakukan perjalanan ke negeri kekafiran. Hukum safar, melakukan perjalanan ke negeri kekafiran. ada pembahasan yang sangat penting yang berhubungan dengan pembahasan di atas. Hijrah yang dimaksudkan dari negeri syirik ke negeri Islam. Apa itu negeri syirik? Apa itu negeri Islam? Secara singkat kata beliau, baladus syirik huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufr wa la tuqamu fihi sya'airul Islam kal adan was-shalah was-shalah di jamaah wal ayat wal jum'ah ala wajhin am syamil. Wa innama qulna ala wajhin am syamil liukhrija ma tuqamu fihi hadhihi sya'air ala wajhin mahsur ka biladil kuffar allati fiha aqaliyat muslimah fa innaha la takunu bilada Islam bima tuqimuhu al-aqliyatul muslima fiha sya'airil Islam. Amma biladul Islam fahiyal bilad allati tuqamu fiha hadhihi sya'air ala wajhin am syamil. Kata beliau rahimahullah ta'ala, negeri syirik adalah negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar kekafiran. Yang ditegakkan padanya syiar-syiar kekafiran dan tidak ditegakkan padanya syiar-syiar Islam. Seperti apa syiar-syiar Islam? Adzan, salat jamaah, Id, Idul Adha, Idul Fitr, Jumat. Iya. Untuk Jumat? Iya, Jumat. Syiar-syiar dan Jumat. Dengan cara ala wajhin amin syamil. Tidak ditegakkan hal ini secara menyeluruh. Iya, tidak ditegakkan padanya secara menyeluruh dan merata. Kalimat beliau, tidak ditegakkan padanya secara menyeluruh dan merata, untuk mengeluarkan negeri-negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar ini, tetapi dalam batas yang sangat terbatas, dalam bentuk yang sangat terbatas, seperti negeri-negeri kafir. Iya, yang padanya terdapat kelompok muslim yang sangat sedikit. Iya, mereka diberikan izin untuk menegakkan hal itu, syiar-syiar itu. Diberikan izin untuk sholat jamaah, iya, untuk melakukan Jumat. Maka negeri kafir ini tidak menjadi negeri Islam dengan adanya penegakan syiar-syiar Islam oleh sebahagian kecil dari kaum muslimin. Paham ini? Seperti Amerika misalnya, tetap merupakan negeri kafir, walaupun di sana ada masjid. Jepang misalnya, tetap merupakan negeri kafir, walaupun ada di sana masjid yang didirikan, tetapi sangat dalam lingkup yang sangat sedikit. Tetap negeri itu tidak berubah menjadi negeri Islam. Bahkan tetap menjadi negeri kafir. Jelasin ya. Adapun negeri Islam, manakah dia adalah negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar ini secara menyeluruh. Adzan, solat berjamaah, Id demi Id, Jumat demi Jumat, ia terdengar dan dilakukan oleh kaum muslimin secara menyeluruh. Tidak ada pelarangan. Baik, ini negeri Islam. Dari sini, is Indonesia masuk negeri Islam atau negeri kafir? Hah? Masuk negeri Islam atau negeri kafir? Masuk dalam negeri Islam. Bahkan pernah Rasulullah SAW ingin menyerang sebuah tempat, sebuah negeri. Kemudian pada negeri itu, daerah itu terdengar azan. Maka Nabi SAW membatalkan penyerangan. Ini adalah negeri Islam. Jadi syiar Islamnya nampak iya di negeri kita ini secara merata, bahkan didukung oleh pemerintah. Ini cukup menunjukkan bahwa dia adalah negeri Islam. Apalagi dengan melihat jumlah penduduknya, hampir seluruhnya adalah kaum muslimin. Walaupun berkurang sedikit demi sedikit dengan keberhasilan orang-orang kafir mengeluarkan Islam, orang-orang Islam kepada agamanya. Baik. Selanjutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, kenapa sampai dikatakan wajib hijrah itu? Karena seorang muslim atau muslimah itu tidak mampu lagi menampakkan agamanya di negeri kekafiran itu, sehingga tidak akan sempurna Islamnya, karena dia tidak bisa menegakkan sholat, tidak bisa ini, tidak bisa itu, kecuali hanya dengan hijrah. Dari sinilah hijrah itu wajib bagi mereka. Sebab kaidah telah menetapkan, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala kewajiban yang tidak bisa tegak kecuali hanya dengannya, maka perkara itu adalah wajib. Tidak bisa ditegakkan kewajiban sholat, kewajiban ini, kecuali hanya dengan meninggalkan tempat itu, maka meninggalkan tempat itu wajib. Dan tetap pada tempat itu, adalah hukumnya haram. Sebab terus-menerus membiarkan diri dalam pelanggaran demi pelanggaran. Baik, pembahasan selanjutnya, apa yang kami sebutkan tadi, kata beliau, nadkuru huna hukma syafar ila biladil kufur. Kami akan sebutkan di sini hukum safar ke negeri kafir. Fayaqulu as-safaru ila biladil kuffar la yajuzu illa bi talata bi syurut. Kami katakan, kata beliau, safar ke negeri kafir tidak boleh kecuali dengan 3 syarat. Berarti boleh kalau terpenuhi 3 syarat. Ini pembahasan global umum. Dan sebentar ada beberapa tambahan pembahasan. Kalau yang jenis orang seperti ini yang safar, maka ada tambahan syarat lagi dari 3 ini. Syarat yang pertama, asyartul awal ayyakuna indal insan ilmun yadfa'u bihi syubhat. Asyarat tsani ayakun 'indahu dinun yamna'uhu min asy-syahawat. Asyarat tsalit ayakun muhtajan ila dhalik. Fa illam tatimma hadhihi syurut fa innahu la yajuzu as-safaru ila biladil kuffar lima fi dhalika min al-fitnah أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. كتب لي رحمه الله تعالى شرط yang pertama, orang itu harus mempunyai ilmu. Apa ukuran ilmunya? Yadfa'u bihi syubhat, ilmu yang dengannya dia mampu menolak berbagai syubhat, keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir untuk melemahkan, meragukan keagamaan mereka. Harus punya ilmu. Orang kafir membujuk atau menyatakan ini, menyatakan itu, berbagai syubhat yang bisa meragukan kita dari keyakinan yang hak, bisa meragukan kita dari amalan yang benar, bisa meragukan kita dari Islam, bisa meragukan kita dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus punya ilmu yang bisa menolak syubhat. Syarat yang kedua, dia harus mempunyai din, agama. Agama, keberagamaan yang mampu menghalangi dia dari asyahawat, berbagai ajakan-ajakan, pemaparan-pemaparan, penampilan-penampilan syahawat. Syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dhalik, dia pergi ke sana memang perlu untuk pergi ke sana, memang perlu untuk pergi ke sana. Jadi bukan sekedar pariwisata, rekreasi dan semisal itu tidak diperlukan. Kalau seperti itu tidak diperlukan. Apalagi Indonesia, Indonesia ini surga. Kalau ditinjau dari pariwisatanya, segala bentuk, lautnya, daratannya, pegunungannya, daerah dinginnya, daerah ininya, luar biasa Indonesia. Baik, ini tiga syarat. Kata beliau, jika syarat-syarat ini tidak sempurna, maka tidak boleh bermusafir ke negeri kafir. Sebab di dalam safar itu terdapat fitnah atau kekhawatiran terhadap fitnah. Dan jika di dalamnya terdapat penyia-nyiaan uang, harta, yang merupakan menyia-nyiaan harta termasuk merupakan perbuatan-perbuatan saudara-saudara syaitan. Sebab dalam perjalanan itu manusia mengeluarkan harta yang sangat banyak. Kemudian kata beliau, adapun jika ada hajat ke sana, seperti lihat sekarang membahas syarat yang ketiga. Ya, ada hajat ke sana, syarat yang ketiga itu berobat. Negeri Islam tidak bisa mengobati. Iya, alat-alatnya, tenaga ahlinya. Namam. Maka ini hajat. Boleh. Atau menuntut ilmu yang tidak dijumpai di negerinya. Ya, ilmu itu ilmu yang mendatangkan manfaat. Ilmu yang bisa mendatangkan maslah bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi Islam. Sementara ilmu itu tidak ada di negeri Islam. Nah, kalau dia perlu dalam makna yang seperti ini dan memenuhi syarat yang lainnya, dia mempunyai ilmu yang mampu menolak syubhat-syubhat, dan dia mempunyai agama yang mampu menolak syahwat-syahwat, makanya seperti ini kata beliau, la ba'sa bih, tak mengapa. Iya, tak mengapa dia bermusafir. Adapun bermusafir kata beliau karena semata siyahah, jalan-jalan sebagai turis, pariwisata, rekreasi dan semisal itu ke negeri kafir, maka ini bukan hajat. Sebab memungkinkan untuk pergi ke negeri Islam, dia bisa menjaga keluarganya, tetap berada di atas syiar-syiar Islam. Dan kata beliau, negeri kami Arab, Arab Saudi, itu sekarang alhamdulillah telah menjadi negeri negeri para wisata. Sebab sudah ada tempat-tempat para wisata, tempat-tempat rekreasi, pada sebagian tempat, sehingga memungkinkan untuk pergi ke sana dan menghabiskan masa liburnya. Baik. Ini hukum. Jadi ikhwan, ini bermusafir ke sana. Bermusafir ke sana. Musafir kan berarti tidak menetap ya? Iya, pergi dan kembali. Selesai hajatnya, kembali. Maka hukumnya seperti ini. Dia harus mempunyai ilmu. Penyakit yang disebutkan dalam Al-Quran, yang kepadanya kembali seluruh penyakit-penyakit dalam beragama, itu ada dua. Ini penyakit hati. Yang pertama penyakit syubhat, dan yang kedua penyakit syahwat. Negeri kafir penuh dengan ini. Tak satu pun lontaran-lontaran kesesatan-kesesatan. Iya. Kesesatan-kesesatan yang dengannya kita ragu terhadap agama kita, atau diarahkan untuk minimal tidak terlalu memprioritaskan agama, minimal mengakui juga yang lainnya. Tak satu pun syubhat yang mengarah ke sini kecuali pasti sumbernya dari negeri kafir, walaupun pelontar-pelontarnya, pembicara-pembicaranya di negeri muslim adalah orang-orang yang muslim, bahkan para ulama menurut sebagian kaum muslimin. Iya, cendekiawan, profesor, doktor dalam bidang agama. Orang-orang yang seperti ini adalah mereka-mereka yang memang dididik langsung oleh orang-orang yang mempunyai gudang syubhat, yaitu para orientalis. Orang-orang kafir yang memang sengaja mempelajari Islam untuk merusak, menghancurkan Islam, mencari titik di mana kita bisa merusak kaum muslimin. Ini. Orang-orang yang seperti ini yang kembali, sudah berhasil mengalahkan banyak pemuda-pemuda, pelajar-pelajar dari pondok pesantren, dari luar, dari umum. Ketika masuk ke sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah agama, yang mana orang-orang yang merupakan didikan-didikan orientalis ini ada di tempat itu, mereka-mereka sudah banyak taklukkan. Syubhat-syubhat mudah masuk. Tentunya orang-orang yang seperti ini, kalau ke negeri kafir, ini lebih hancur lagi. Ke negeri kafir lebih hancur lagi. Baru menghadapi murid-muridnya saja sudah kalah, apalagi kalau menghadapi guru-gurunya. Syubhat itu jamaah menyambar-nyambar. Syubhat itu sangat berbahaya. Sebagaimana syahwat mempunyai daya tarik, maka syubhat pun mempunyai daya tarik. Sebagaimana syahwat mempunyai kelezatan, maka syubhat pun mempunyai kelezatan. Daya tarik syahwat, syubhat, serta kelezatan syubhat itu lebih besar, lebih hebat daripada syahwat. Karena hebatnya orang yang terkena syahwat itu, habis itu dia akan sadar, bahkan ketika akan melakukannya dia sadar ini salah. Adapun yang terkena syubhat, maka tidak akan sadar dia salah, bahkan menganggap betul-betul berada di atas kebenaran. Ini syubhat. Penghancurnya hanyalah dengan kekuatan ilmu. Nur yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins yuhi ba'dhum ba'dha zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi, tentunya para pengikut nabi pun ikut, apa yang Allah telah jadikan tetapkan untuk mereka, adua musuh. Dari mana musuh itu? Syayatin al insi wal jin, syaitan-syaitan yang terdiri dari dua kelompok, manusia dan jin. Ini ayat langsung Allah menjelaskan bahwa syaitan itu ada manusia, ada jin. Di mana kerja syaitan ini, manusia dan jin? Yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling melontarkan wahyu, membisikkan wahyu satu dengan yang lainnya, sebagian terhadap yang lainnya. Berupa apa? Zukhrufal qawl. Kalimat-kalimat indah, mempesona. Ghurura, yang betul-betul melalaikan. Ini ayat menegaskan kenyataan yang jangan sekali-sekali kita tidak paham akan hal ini. Ada syaitan, jin dan manusia, musuh para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala, musuh agama yang hak, musuh keyakinan yang hak, musuh amalan yang hak, musuh Islam yang terus menerus membisikkan berbagai keraguan demi keraguan, kalimat-kalimat indah yang melalaikan. Hati-hati ikhwah. Ayyub Asy-Syakhtiyani rahimahullah ta'ala, salah seorang imam besar kaum muslimin pada zamannya, didatangi oleh salah seorang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini yang punya syubhat banyak oleh yang mengaku Islam. Didatangi, dan orang ini terkenal bid'ahnya. Kata beliau, izinkan saya berkata, berbicara kepadamu, beberapa kalimat. Maka dia tutup telinga beliau, kemudian mengatakan tidak, walaupun setengah kalimat. Kenapa? Semua ini jamaah, karena mereka betul-betul memahami bahwa syubhat itu menyambar-nyambar sangat mengerikan. Ada seseorang yang terkenal keilmuan dan kealimannya, kemudian berniat menikahi seorang wanita ahli bid'ah kharijiyah, mempunyai paham khawarij kalau salah atau murjiah, dengan maksud nanti didakwai, bisa didakwai, yang ternyata setelah pernikahan dia menjadi panutan ahli bidah. Syubhat menyambar-nyambar, menjaga agama lebih utama daripada menjaga selainnya. Banyak-banyak orang hanya mampu berfikir dan memperhebat kemampuan berfikirnya, mengerahkan segenap kemampuannya dalam menjaga perusahaannya, usahanya, kedudukannya, keduniaannya, yang mana hal yang dia jaga itu pasti akan sirna meninggalkan dia, bahkan akan menyebabkan kesedihan yang tiada tandingannya ketika dia ditinggalkan, disesuaikan dengan seberapa berat besar ikatan yang dia telah ikatkan dirinya terhadap perkara yang pasti ditinggalkan itu. Dan ini nampak nantinya pada saat-saat akan meninggal. Penderitaan yang dialami oleh seseorang ketika meninggal sangat ditentukan dengan usahanya sendiri. Hidupnya di muka bumi adalah mengikat dirinya dengan perkara-perkara yang akan mencelakakan dia. Kerja-kerja, tapi jangan ikat diri pada perkara itu. Dan jangan dia jadikan maksud dalam hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang yang mampu dalam melakukan penjagaan-penjagaannya dalam urusan dunia, tetapi terhadap agama luar biasa jamaah lalainya mereka. Padahal bencana yang akan muncul berlipat-lipat lebih mengerikan, bukan hanya di dunia, di alam barzah pun, dan tidak hanya di alam barzah, semakin memasuki alam selanjutnya maka akan semakin mengerikan bencana yang akan menimpa dia akibat tidak ada penjagaan terhadap agamanya. Perkara yang paling merusak agama adalah syubhat itu. Sebab mengerikan jamaah, orang yang terkena ini tidak akan merasa salah, justru merasa benar. Karena itulah sangat sulit diharapkan padanya taubat. Inilah maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha la yaqbalu taubata sahibi bid'ah. Atau kama qala Nabi sallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubatnya pelaku bid'ah. Bukan dalam arti kalau dia betul-betul mau bertobat, Allah tidak terima taubatnya, tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Tapi kenapa Allah dalam hadis itu mengatakan Nabi sallam tegaskan Allah tidak akan terima taubatnya? Sebab memang tidak bisa bertaubat. Dia mau taubat dari apa? Taubat itu penyesalan, mengaku salah. Sementara tidak mengaku salah. Bahkan jamaah, ada jenis bid'ah, walaupun tahu dirinya salah, itu tetap sulit lepas. Paham? Kenapa? Lezatnya dan hebatnya ikatan itu bid'ah. Saya sebutkan diantaranya, ilmu-ilmu filsafat. Ilmu-ilmu filsafat. Ilmu filsafat mempunyai banyak metode. Dalam memahami ini, dalam memahami ini, dalam memahami itu dan semisalnya. Ini digunakan yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin bahwa sangat hebat dalam memahami ayat-ayat katanya. Bahkan ada yang mewajibkannya. Melihat kenyataannya, lihat dalam sekolah-sekolah agama yang ada di negeri kita, YN misalnya, dan yang semisal itu, ilmu filsafat, dan turunannya ilmu kalam adalah ilmu wajib. Ilmu ini jamaah sangat mengerikan. Sumbernya dari negeri Yunani, dari para penyembah berhala, betul-betul menjijikkan. Dari para penghuni jahannam yang paling bawah. Kita menginginkan kebaikan, tidakkah kita merasa cukup dengan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya betul-betul telah mendapatkan kemuliaan yang tiada tandingannya. Sampai-sampai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dengan metode yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW tegaskan, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunakum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, menjadi zaman yang terbaik semenjak adanya manusia. Kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Contoh yang kami maksudkan adalah, pernah ada seorang ulama, saya tidak tahu masih hidup atau tidak, yang jelas ini ulama muasir, ulama zaman sekarang, dan punya semangat untuk membantah perkara-perkara bid'ah. Bolehlah membantah. Di antara kitab bantahannya, bantahan terhadap agama Syiah, agama Itsna Asyariyah, agama Rafidah yang banyak di Iran, dan sudah ada beberapa sempalan-sempalan agama ini di Indonesia. Di antara tokohnya Jalaluddin Rahmat, yang ada di Bandung, Mukhtar Adam, punya pesantren terkarat di Selayar, dan semisal mereka. Dia membantah agama Syiah ini dengan bantahan yang kata Syekh Mukbil, saya tidak pernah melihat bantahan yang seindah bantahannya. Bantahan sangat bagus. Membantah agama ini langsung dari kitab-kitab mereka. Tidak mengada-ngada, sebab langsung dari sumber pengambilan mereka-mereka yang beragama dengan agama Syiah. Kemudian dia pun membantah pikiran-pikiran filsafat. Mulai dia pelajari filsafat, dia teliti. Mungkin ada maksud yang salah, mungkin ada cara yang salah, dan semisal itu. Akhirnya belum sempat dia bantah, walaupun dia awalnya betul-betul sangat yakin akan sesatnya perkara ini, belum sempat dia bantah, dia pun terkena penyakit dari ilmu itu. Dan sekarang pernah terdengar, penampilannya tidak lagi penampilan ulama. Dalam keadaan dia sadar bahwa ilmu itu sangat sesat. Tapi apa boleh buat? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kesesatan ilmu itu terus muncul. Ilmu filsafat itu langsung kepada pikiran. Makanya orang-orang yang masuk di sini harus ahli debat. Semuanya harus dipermasalahkan, ayat ataupun hadis dipermasalahkan. Nanti melalui proses debat sesuai dengan akal, baru diterima. Mereka berdalil dengan dalil, dengan hadis, hadis palsu, hadis yang tidak ada sanadnya, tidak ada sumbernya. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak punya akal. Karena itulah akal yang harus jadi agama. Sebab itulah agama. Ini ikhwah. Luar biasa ilmunya orang ini. Dan luar biasa mujahadahnya. Mungkin ada niat yang salah. Mungkin ada takabur dan semisal itu. Akhirnya terkena penyakit. Dari penyakit-penyakit. Dari ilmu syaitan, ilmu filsafat itu. Akhirnya walaupun dia sadar itu adalah kesesatan, tapi dia tidak bisa berlepas darinya. Syubhat itu jamaah menyambar-nyambar, sangat mengerikan. Baik. Untuk selamat dari ini harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Syarat yang kedua, dia harus mempunyai din, agama, keimanan yang mampu menghindarkan dirinya dari syahwat. Ini berat dan sangat berat. Sebab di negerinya saja, di negerinya saja sudah jatuh balik dengan hamparan-hamparan syahwat. Apalagi kalau di negeri kafir yang penuh dengan kebebasan. Gudangnya segala kesesatan syahwat sumbernya dari mereka. Melalui tayangan televisi. Kalaupun tayangannya dari Indonesia, makin membuatnya adalah orang-orang yang hasil didikan orang-orang barat. Tidak bisa jadi sutradara terkenal kecuali harus dididik pula oleh sutradara-sutradara kafir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini karena penyakit yang sudah berhasil ditanamkan. Syubhat yang sudah berhasil ditanamkan sebagai kebenaran bahwa orang barat adalah orang yang maju. Mereka adalah negeri maju. Apa yang sumbernya dari sana adalah wah dan serba wah. Ini dari barat ini. Syubhat ini sudah menjadi prinsip bagi banyak kaum muslimin. Sehingga melalui syubhat ini, perkara-perkara kekafiran, kesesatan, syubhat-syubhat lainnya, syahwat-syahwat itu masuk dan masuk, merusak dan merusak. Waliyadzubillah. Kalau di negerinya saja sudah tidak mampu, maka tentunya kalau pergi ke sana lebih akan amburadulnya. Akan lebih kalah. Waliyadzubillah. Baik. Itu pun kalau semua ini terpenuhi, maka tetap dipersyaratkan ada hajat. Baik, alikhwah rahimakumullah. Saya rasa ini cukup. Masih ada pembahasan lagi tentang menetap di negeri itu, di mana? Ditambah-tambahan syarat lagi. Kemudian jenis-jenis manusia dalam menetap di negeri itu ada berapa? Ini juga akan kita bacakan dari pembahasan beliau rahimahullahu taala. Baik. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya.